بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد, kita lanjutkan insya Allah ikhwah kajian kitab Kifayatul Akhyar. Kali ini kita bahas perkataan Abu Suja' rahimahullah, ya. والنوم على غير هيئة المتمكن من الأرض مقعده وزوال العقل بسكر أو مرض. Di antara pembatal wudu adalah an-naum, tidur ala ghairi hayatil mutamakkini minal ardi maq'aduh. Tidur dengan hayah itu posisi tubuh atau kondisi tubuh, ya. Kondisi atau posisi ghairi al-mutamakkin, tidak mantap. Gimana tidak mantap? Gimana tidak? Kayak gini mantap gak, Iril? Terus gimana kok mantap? Harus kayak gini tidurnya. Enggak, mesti tidak mantap, tidak nancep gitu loh, gini ya. Enggak pewe, posisi wena gitu. Tidur dengan posisi enggak pewe. Enggak ada tuh terjemahan kayak gitu, rusak. Itu afsadu terjemah itu. Serusak-rusak terjemah itu. Orang jadi kan ambigu nih, apa enggak pewe. Posisi wenanya gimana? Emang tidur posisi enaknya memang ya terlentang atau miring. Ini tidak mantap minal ardi maq'aduhu. Jadi kan duduk kayak gini dengan normal gini kan mantap nih. Ya, kalau misalnya selain kayak gini duduknya, nah ini enggak mantap. Misalnya gimana nanti insyaallah akan kita lihat insyaallah. Kemudian di antara pembatal wudu wa zawalul 'aqli bisukrin aw maradin. Dan hilangnya akal disebabkan syukur, yaitu mabuk atau marot, sakit, ya. Taib. Kita mulai an-naqidu tsani. Kalau sebelumnya adalah apa yang keluar dari dua jalur, sekarang pembatal kedua zawalul aql, kehilangan akal. Walahu asbab. Akal tidak berfungsi dengan normal, itu ada beberapa sebab, di antaranya an-naum. Wa haqiqatuhu istirqa'ul badani. Hakikat naum adalah istirqa'ul badan. Ya, istirqa' talabur rakha. Rakha itu santai, yaitu santainya badan. Badan rileks, tapi rileksnya bukan rileks biasa kayak kita, rileks nyantai ini. Ya, bukan kayak gini semata, tapi dia rileks yang betul-betul membuat otot itu renggang sekali. Bahkan enggak digerakkan sama sekali, kalau difungsikan itu bangun jadinya, gitu kan? Istirkha'ul badan wa zawalu syu'urihi. Hilang perasaannya, yaitu syu'urihi. Hi di sini kembali ke mana? Ke al? Enggak. Al badan. Zawalu syu'uril badan, ya kan? Hilangnya rasa badan. Antum semakin tidur antum semakin enggak rasa, mungkin saraf-sarafnya dan otot-ototnya udah betul-betul enggak diaktifkan. Wa khafa'u kalami man indahu. Perhatikan kalimat wa khafa'u kalami man indahu, kemudian Anda dapatkan di terjemahan salah satu buku artinya tertutupnya kemampuan berbicara. Ayo coba. Anda minta antum kritisi terjemahan tersebut. Perhatikan kalimat wa khafa'u kalami man indahu. Artinya tertutupnya kemampuan berbicara. Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Bukan nggak bisa berbicara, tapi orang tidur bisa bicara nggak? Ngigo. Tapi normalnya dia bisa bicara nggak? Khafa, tersamarkan perkataan orang yang di dekatnya, mana indahu, di sebelahnya ya, di dekatnya. Oke, terus tertutupnya kemampuan bicara. Sama enggak, sama beda jauh kan? Tapi memang orang yang tidur tertutup enggak kemampuan bicara? Tertutup kan? Dia enggak mau bicara kan? Enggak. Kecuali ngigo, ngigo itu di luar kemampuan dia. Apa di luar keinginan dia? Nah sekarang terjemahan ini salah. Mungkin ini pakai metode asyairah, mungkin karena takwilan mungkin. Ya tapi ini tentu tidak sesuai. Khofa'u kalami man indahu jelas artinya, yaitu khofi. Khofi itu bisa samar, bisa terselubung sampai enggak kedengeran atau enggak kerasa. kalamnya orang-orang di sekitarnya. Tapi nggak mesti khofa itu nggak kedengeran sama sekali. Bisa jadi sesuatu yang khofi itu kerasa atau kedengar atau kecium ya. Cuma remang banget gitu ya. Contoh misalnya syirik di antara syirik asyirkul khafi ya. Asyirkul khafi seperti riya itu kan. Riya itu samar-samar enggak? Sangat samar. Kadang tertipu orang-orang. Tapi apakah enggak bisa dideteksi? Bisa aja. Bisa aja ya. Nah, sekarang khafaul kalam berarti kalam yang di sekitarnya itu khafi. Khafi berarti remang-remang atau. Jadi ada enggak sedikit pendengaran tentang ya? Ada, tapi dia tidak bisa mengidrok kalam tersebut. Maka ketika dia tidak bisa mengidrok kalam tersebut, idrok itu artinya apa? Mengenal, maksudnya mengetahui, ada kata-kata tuh tertangkap gitu loh. Kok cuman ya orang kayak kita tidur lah. Kadang-kadang kita tidur tahu ada orang di dekatnya. Atau misalnya punya bayi, bayi itu biasanya mereka, ya bayi-bayi itu biasanya. Dan juga kita waktu kecil itu kan gak mau tidur sendirian. Kalau tahu sendirian pasti nangis dia, ya gak? Nah, kadang-kadang bayi itu nempel di orang tuanya. Maksudnya ketika tidur misalnya, bayi itu akan mendeteksi apa, mungkin nendang apa gitu. Pokoknya penting ada orang gitu yang dia tahu itu orang tuanya, karena siapa lagi. Itu kemudian kalau udah gitu tenang dia tidur habis itu. Tapi kalau misalnya gak kesini, gini, kesini, nggak kena siapa-siapa di sini, nggak kena siapa-siapa, dia akan mulai curiga itu. Ya, tapi dia tahu nggak siapa, di maksudnya ngelihat jelas nggak itu, nggak kan, dia nggak mengidrok, cuman dia mencari info yang khafi, cuman yang penting ada yang kena gitu dari badan manusia, maka itu masih tidur nggak itu, masih tidur. Ya coba aja antum kalau misalnya ada bayi-bayi ya, biasanya kayak gitu udah mulai usia 2 tahunan, udah bisa untuk melakukan hal seperti itu. Ya, itu khafi tetap. Khafi. Kemudian ketika antum bicara dekat bayi tersebut lagi tidur, khafi bagi dia, tapi dia tetap tidur. Ya, khafi, tapi terdengar ada orang gitu. Begitu juga kita misalnya khutbah Jumat, ada orang khutbah Jumat, kita ngangguk-ngangguk gitu. Ya, itu orang paling paham karena banyak ngangguknya. Insyaallah. Iya. Ngangguk ya. Kan masih kedengeran itu. Ya kadang-kadang ada yang memang udah total full nggak kedengeran ya, bahkan abis itu husnul khotimah dia nggak melek-melek ya, nggak kedengeran. Tapi kadang-kadang kedengeran, iya ada khutbah, cuman dia nggak mengidrok kata-kata dan kalimat yang tersusun tersebut ya, boro-boro mengidrok kalimatnya khotib ya, mengenal kalimatnya aja nggak mengenal gitu kan. Orang di sini lihat ya, itulah tidur. Cuma dalam mazhab Syafi'i ini pembatal wudu disebabkan tidur itu enggak tidur secara mutlak. Enggak semua tidur kemudian membatalkan wudu. Melainkan dilihat dari posisi tubuhnya. Gitu ya. Kalau dia mutamakkin minal ard maq'aduhu, maka insyaallah enggak masalah. Tapi itu pun dipersisikan dalam mazhab. Kalau misalnya khutbah Jumat ada orang tidur selonjoran, ya mutamakin gak itu? Selonjoran maksudnya terlentang. Apalagi sebelum khutbah Jumat udah bawa kasur dua matras gitu. Hah? Ini udah nawai itu, ya. Kemudian tidur, khalas ini, ya. Ini udah tidur yang ghair mutamakin udah jelas. Kemudian walaysa fi ma'nahu an-nu'as, beda dengan yang namanya nu'as. Beda dengan yang namanya nu'as. Nu'as itu yang kayak ya kayak kita-kita kalau misalnya. Kadang ada juga ngajar nu'as loh kadang. Ngajar nu'as saking mungkin kalian saking capek, bukan karena saking apanya, saking capek. Balak kadang-kadang walaupun depan nih orang banyak, mungkin 100 lebih, kalau udah capek nu'as itu, kadang anda mengeluarkan kalimat itu enggak anda pikirkan terlebih dahulu dan mata itu udah gimana ya? Ya begitulah yang dirasakan. Tapi alhamdulillah mungkin karena kebiasaan kajian jadi mengalir aja, alhamdulillah ya, alhamdulillah Allah kasih mungkin petunjuk dari Allah. Itu sejak lama tuh. Kadang kayak gitu, nggak sering. Cuman kadang kayak gitu, terlalu capek banget itu. Sampai orang banyak pun anak tetap agak ada nuas, tapi nuasnya nggak sampai kayak gini. Ya. Nggak, kok kayak gini jelas, kok kayak gini. Wah, sat, istirahat, sat. Ya, habis itu dibantu sama orang. Sat, kenapa, sat? Ya gitu. Tapi alhamdulillah nggak pernah kayak gitu, alhamdulillah. Allah jaga, alhamdulillah. Jadi nuas itu beda. Kalau nuas itu masih betul-betul memang terbayang dan bisa cepat kembali ya. Nuas, nah, ngantuk itu beda ngantuk. Fa innahu la yanqudul wudu'a bi kulli hal. Adapun ngantuk tidak membatalkan wudu apapun keadaannya. Wa dalilun naqli bin naum qauluhu ta'ala. Dalil bahwasanya wudu batal gara-gara naum, gara-gara tidur adalah al-ainani wika'us sahi. Kedua mata itu adalah wika ussahi, yaitu pengikat dubur. Mata ini pengikat dubur. Ya. Fa idza namatil ainan intalaqa alwika. Ketika mata itu, dua mata telah tidur, maka pengikat tersebut hilang. Faman nama falyatawaddo. Siapa yang tidur maka hendaklah wudu. Hadis ini dhaif. Ini hadis dhaif walaupun diriwayatkan oleh imam-imam sunan. Tapi hadis ini dhaif. Walaupun mungkin, walaupun secara realita iya betul. Mata ini ketika antum sudah tidur, udah. Urusan belakang ini los aja. Makanya sering kita dapatkan kalau antum pernah di asrama atau tidur dengan majemuk orang-orang. Itu banyak orang-orang yang kentut sembarangan. Iya. Bahkan ustadz mungkin, iya. Ustad, badan gemuk ya. Pas lagi ngajar dari bawah, pas tidur berepet-berepet, wah banyak keluarnya. Antum mungkin bilang, ustad kok kayak gini? Emang manusia. Mau ustad siapa, mau ustad kayak gitu kayak. Kalau udah tidur itu nggak banyak kehilangan kesadaran, iya. Karena memang mata ini terbuka maka ini akan terkontrol. Tapi kalau mata tertutup tidur betul-betul, maka ini nggak bisa dikontrol. Nggak bisa diatur di setting menit berapa gitu, titik-titik nggak bisa, nggak ada, nggak bisa. Begitu juga dengan perjalanan tangan, ya kan? Makanya dianjurkan atau sebagian ulama mengatakan wajib untuk mencuci tangan 3 kali setelah bangun tidur. Fa'innahu la yadri aina batat siyaduhu, kata Rasulullah SAW. Dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Ini menunjukkan memang ketidaksadaran kita bisa membuat tangan itu berjalan kemana-mana, kadang-kadang ngorek bagian, antum tahu bagaimana, ya. Dan kalau antum tidur di asrama, mungkin ada beberapa individu yang tiap malam antumnya selalu tangan kirinya masuk ke bagian sensitif, iya. Atau jangan-jangan kitalah pelakunya tanpa disadari. Kalau anda insya Allah enggak, tapi enggak tahu kok antum, ya. Anda soalnya kan pesantren dulu, jadi tahu, ya, jadi tahu. Apalagi kalau misalnya ngebangunin orang subuh, ya sebelum azan dulu kan udah dibangunin, itu kan kelihatan orang-orang mesti lagi megang apa, lagi ngapain, kelihatan, iya, begitu, ya. Jadi betul, ya, walaupun secara sanad dipermasalahkan, tapi secara makna ya ada betulnya, wallahu alam. Wa dzakarahu Ibnu Sakan fi Sunanihil Ma'tsur As-Shihah, wa ma'nal hadits, makna haditsnya adalah al-yaqadhatu wika'ud dubur, keterjagaan mata, keterjagaan, ya, yaqadhah itu lawan dari naum, adalah tali dubur. Fa idza nama zala ad-dabtu, jika tidur maka hilanglah dabt, batasan, enggak bisa dikunci lagi, enggak bisa dikontrol lagi. Wa yustathna ma idza nama mumakkinan maq'adahu minal ardi 'ala sahih, dan dikecualikan orang yang tidur secara mumakkin, yaitu dia nancep gitu loh, kokoh tidurnya, bukan istiqomah tidurnya, bukan, tapi kayak gini duduknya, kayak gini tapi tidur. Ada orang kayak gitu, iya. Anak waktu SD pun ada guru ana dan sekarang jadi, ya, orang pembesar, ya, di sekolahan, orang penting. Itu dulu waktu masih jadi guru biasa, kita di depan, ya, maksudnya di depan beliau, hadapan beliau diajarkan waktu kita majlis menjadi murid dulu waktu SD. Beliau itu sering jam pelajarannya itu ngantuk beliau. Tidur di hadapan kita. Jadi kita tuh para murid belasan orang, itu masih sedikit. Sekarang udah bejibun banyak. Belasan orang di depan. Beliau diajarin, beliau tuh kayak gini-gini, kayak dia kayak gitu-gitu tuh. Kita nonton aja, ngeliatin aja. Itu sering kayak gitu tuh. Iya. Ini ngantuk apa tidur gitu loh. Kalau ngantuk berarti dia tuh masih ngerasa diawasi oleh makhluk-makhluk kecil di hadapannya gitu kan. Kalau misalnya dia tidur berarti memang udah lost udah, ya. Mungkin dia habis itu kentut enggak sadar, enggak tahu. Iya. Ya kayak gini-gini. Nah, ini tapi tidurnya nancep. Sambil gini, sambil duduk di meja, duduk di meja. Duduk di kursi dan di depan meja. Ya. Gitu. Alhamdulillah waktu itu kita belum ada HP, enggak tahu apa itu handphone. Ya taunya telepon genggam yang punya orang-orang penting gitu. Dulu ya tahun 96. Ya. Tahun 96 berapa usia? Masih sperma antum jangan-jangan. Duduk kayak gitu, apakah batal wudhunya? Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dia mumakkinan maq'adahu fil ard, ya, ala sahih. Walau kana mustanidan ila syai'in, nah sekarang, bagaimana kalau misalnya dia mustanid, yaitu bersandar. Nah, kasusnya ini bersandar ke sesuatu. Seperti ke tembok, bersandar papan atau apa. Gimana kita lihat? Bihaitsu law zala saqata. Kalau misalnya dia dihilangkan sandaran itu, jatuh dia. Iya. Itu membatalkan atau tidak? Batal? Lima rawa Anas radhiyallahu anhu qal, Anas radhiyallahu anhu berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamun thumma yusalluna wa la yatawaddaun. Para sahabat Nabi mereka sedang tertidur, kemudian mereka sholat dan mereka tidak wudu. Ditambahkan dalam riwayat Abu Dawud, hatta takhfiq ru'usuhum, sampai takhfiq yaitu ngangguk-ngangguk kepala mereka. Wa inna dzalika ala ahdi Rasulillah SAW. Hal itu di masa Rasulullah SAW. Nah, ini yang sahih dalam mazhab, ya, yang sahih dalam mazhab Syafi'i. Ya, walaupun orang itu bersandar ke papan atau bersandar ke temannya, ya, jadi temannya tidur, dirinya tidur juga. Di sini temannya juga punggungin dirinya, sama-sama tidur, kan sama-sama tuh. Gitu. Kemudian temannya kita remove atau kita kopas ke tempat lain, cek gitu kan. Kita cut, kemudian pas, ya. Jatuh nggak dia? Kalau ternyata udah gini, nyandar. Dilepas, masih tetap kayak gini. Itu yang kita heran itu. Ini Gatot Kaca nih, jangan-jangan. Ya, tapi kalau misalnya dia kayak gini, sendirian, kemudian kita remove, dia langsung jatuh, dan tetap tidur, ah ini parah ini orang ini. Ya. Tapi kalau kayak gitu, walaupun bersandar, tetap disebut mumakkinan maq'adah. Ya. Dia bertamkin di tempat duduknya. Walaupun dia sendirian, dan dia bergantung pada sendirannya itu, tetap di sini kalau di menurut beliau yang sahih dalam mazhab itu tidak membatalkan wudu. Makanya pendapat-pendapat yang dipegang yang secara sahih dalam mazhab Syafi'i ini menguntungkan banyak kalangan awam di masjid-masjid ketika khutbah Jumat. Menguntungkan. Ya. Khatib kemudian setelah selesai selawat doa kemudian ditutup khutbahnya, waqimus shalah, bagi bapak-bapak yang tadi tertidur wudu lagi, batal tidurnya. Iya, coba kayak gitu, berani enggak? Harus berani. Yang tadi tertidur sampai ngorok apalagi batal wudunya, sana. Wudu lagi. Enggak sah salatnya. Kemudian mereka semua ternyata melawan. Ya khatib, kami bermadzhab Syafi'i, pendapat yang sahih dalam mazhab bahwa saya tidur nancep tidak membatalkan wudu. Iya. Anta bermadhab apa wahai khatib? Ana bermadhab ahlu sunnah wal jamaah. Enggak nyambung. Ya. Ya begitu ya. Ya tapi antum ikut apa ikhwan? Kalau ana mengambil, memilih lebih condong ke pendapat yang naum. Kalau yang tidur batal wudu ikhlas. Mau itu nancep atau tidak, karena ibrohnya di naum. Kalau betul naum amik maksudnya, tidur yang dalam. Kalau tidur ayam-ayaman itu masih tergolong ngantuk insyaallah, karena masih agak dengar-dengar ya. Tapi kalau tidur sampai menunjukkan indikasi kekuatan tidurnya dan betapa dalamnya tidurnya, itu udah batal wudunya. Begitu ya. Begitu. Kemudian wa minha, di antaranya, ay min asbabi zawalil aql, di antara sebab hilangnya akal, al ighma'u wal junun. Ketidaksadaran dan junun. Ketidaksadaran dan junun. Di sini apa? Ighma, pingsan. Pingsan. Al-junun, gila, al-sukar, mabuk ya. Wa hadhihi nawaqidu lil wudu'i bi kulli halin. Pingsan batal wudunya. Gila batal wudunya. Gila yang dimaksud gila yang memang hilang akal. Bukan gila karena hebat ya. Kadang sebagian orang memutlakkan kalimat gila ketika melihat sesuatu yang hebat memang. Iya. Misalnya antum jualan lemper di tengah hutan. Buh gila tuh orang. Gila dalam artian keren gitu loh. Maksudnya sesuatu yang ajaib gitu. Jualan lemper di tengah hutan. Iya. Kemudian ada orang safar dari Amerika datang ke hutan itu untuk membeli lemper antum. Nah ini lebih gila lagi. Tapi bukan gila itu yang dimaksud. Gila yang dimaksud hilang akal betul-betul. Mungkin karena kebentur, mungkin karena kebanyakan minum, mungkin karena stres, atau karena kesurupan. Ya, makanya orang yang kesurupan itu sebenarnya kesadarannya itu tidak full. Dia dihukumi sebagai majnun atau mughma alaih. Ya, makanya ketika orang kesurupan, betul kesurupan, dan kemudian menghancurkan kaca rumah orang, maka tidak dijamin. Tidak ada domin untuknya. Maksudnya dia tidak mengganti itu, karena itu bukan perbuatan murni dia. Kecuali kalau dia memang dia mengundangnya, ya. Kalau dia memang mengundang setan itu untuk hadir pada dirinya, atau dia khodamnya, atau memang dia melakukan ritual-ritual sehingga kemasukan setan, kemudian akhirnya ya bisa membunuh orang, maka ini terjadi, bisa terjadi hukum qisas bahkan, ya. Begitu. Wahadi. Nah, kemudian sukr juga membatalkan wudu walaupun enggak sengaja. Ya, mabuk enggak sengaja. Ada enggak orang mabuk enggak sengaja? Bisa aja. Iya, bisa aja. Antum minum sesuatu, enggak tahu kok itu bir. Dan antum enggak tahu ciri-ciri bir apa. Ini kok baunya gimana? Anda juga enggak tahu kayak gimana bau bir, gimana? Gimana? Oh, gitu ya. Gimana? Tahu enggak? Belum pernah nyium. Alhamdulillah. Gimana Rafi? Antum faqih? Enggak tahu. Abu Khalid. Di mana anak antum mana? Reksi, tahu enggak? Baunya khamr, hah? Whisky, masyaallah disebut. Tak pernah nyium baunya. Baunya gimana? Kayak betadol, betadol apa? Kayak betadin kayak gitu-gitu. Itu malah enggak tahu juga cairan tape kayak gimana. Kayaknya emang ada sisi kerasnya gitu ya. Iya, ya. Begitu ya. Kayak alkohol gitu, kayak alkohol gitu. Bisa ya, betul. Bisa. Itu berbeda pendapat di antara para ahli ilmu itu. Ada yang mengatakan haram mutlak, ada yang mengatakan halal selama tidak dimaksudkan untuk itu. Ada yang mengatakan tidak boleh dimakan sendirian. Hah? Nyemil tape doang? Enggak boleh, harus ya mungkin pakai yang lain, mungkin tape sambil makan Astor kali. Enggak tahu nah. Hah? Ya, gitu mungkin, enggak tahu. Tapi kan enak yang hah? Ada airnya. Antum minum airnya? Airnya emang mau bukan itu. Nah, kalau kayak gitu kan kalau tapinya emang enggak. Ya kan? Iya, kalau banyak. Antum tahu enggak yang biasa di pasar-pasar pakai gini? Kan suka jualan tape dibungkus pakai daun pisang ya? Apa dia jualan khomer? Enggak kan? Kesian banget orang. Kan jualan buah biasa. Khomer pun, apel pun ada kadar alkoholnya juga kalau dipikir-pikir, ya kan? Kalau diteliti lagi ada kadar alkoholnya. Cuman kan persenannya enggak seperti tape kadarnya. Ya, jadi kan tape kan juga memang kita enggak bermaksud makan tape untuk kesana kan? Bahkan dulunya kita enggak berpikir gitu kan? Iya, makan-makan aja tape gitu kan. Nah, makanya di sini. Tapi sekarang udah jarang tape itu, enggak begitu diminati banyak orang sekarang tape itu. Belum lagi ada kue tape, ya kan? Temannya kue tiao, kue tape. Iya kan? Iya, tapi ada yang enggak bisa dimakan, tape recorder, ya itu enggak bisa. Taib, kemudian li'anna an-nauma idza kana ya taib, kita lanjut. Wa hadhihi nawaqidu lil wudhu'i bi kulli hal. Li'anna an-nauma idza kana naqidha fa hadhihi aula. Tidur, kalau misalnya tidur itu ternyata bisa membatalkan wudhu, maka yang seperti ini lebih aula. Li'anna adh-dhuhula 'inda hadhihi al-asbabi ablaghu min an-naum. Karena adh-dhuhul, adh-dhuhul itu artinya apa sini? Az-zuhul. Ana ngerti kata ini, cuma di bahasa Indonesia itu ana enggak? Kebingungan, kelinglungan. Iya, kelinglungan. Dia zuhul itu kelinglungan karena disebabkan yang ngantuk atau semisalnya. Ya. Enggak connect ya, error, enggak connect gitu loh. Kayak antum gimana ya? Iya, gitulah. Ya, ya az-zuhul nggak connect, ya benar nggak connect. Orang yang lagi mabuk connect nggak? Nggak connect kan? Antum ngomong apa? Ya khitaqillah, ataki, gitu kan? Ya kan nggak ini nggak connect ngomongnya. Bagaimana dengan Pak Haji Bolot? Apakah beliau mengidap penyakit zuhul atau enggak? Ini zuhul Zuhul fulusi namanya, ya. Zuhul karena duit. Karena kalau enggak gitu enggak dibayar, ya. Li'anna dhuhula 'inda hadhihi al-asbabi ablaghu min an-naum, ya. Ketidakkonekan ketika mendapatkan sebab-sebab seperti ini itu lebih ablagh, lebih parah, lebih layak, lebih pantas dibandingkan tidur. Maksudnya lebih pantas disebut pembatal wudu. Tidur orang salah apa coba tidur? Ya cuma tidur, masih napas, masih bangun, dibangunin berburu bangun dia normal. Kalau igma tidak sadar pingsan, dibangunin nggak dengar. Walaupun kadang jiwanya mendengar, bisa jadi. Begitu orang pingsan, antum pernah pingsan nggak ya, Ikhwan? Ada yang pernah pingsan di sini? Perempuan tuh yang lebih cukup bisa pingsan, ya. Nah begitu ya. Kadang-kadang dia nggak bisa buka. Kadang orang yang habis kesurupan tuh pingsan tuh, karena nggak kuat mungkin Allah jadikan dia pingsan. Itu ketika dipanggil namanya, dia dengar, kejiwaannya dengar, cuman nggak bisa bangun, nggak bisa sadarkan diri, gitu. Ya. Taib, kita lanjut. Dua paragraf lagi. Idza nama mumakkinan maq'adahu minal ardi fazalat ihda alyataihi anil ard. Jika dia tidur sambil duduk dengan mantap ke tanah, lalu zalat ihda aliyataihi. Aliyah itu sisi pantat, sisi bokong. Ya, kan ada dua tuh, ya. Kemudian salah satu sisi pantatnya terangkat, maksudnya gitu. Gimana tuh? Hah? Kan kadang-kadang orang kalau mau kentut sengaja kan diangkat tiga satu, ya kan? Ya kan? Nah, tapi ini memang lagi tidur, bukan karena pengen kentut, bukan. Lagi tidur. Salah satu sisi pantatnya diangkat. Di sini perhatikan. Tadi di madhab ini, orang kalau misalnya tidur mumakinan gini maka adanya, apakah dia batal wudunya? Enggak kan? Enggak. Kasusnya gimana kalau misalnya salah satu sisi pantatnya ke apa namanya? Keangkat, terangkat. Fa in kana qabla intibahihi intaqadha wudu'uhu. Jika hal tersebut terjadi sebelum ia sadar, maka batal wudunya. Jadi lagi tidur nih, antum lagi ini tidur, kemudian masih lagi tidur belum sadar antum kayak gini, ya mungkin karena kehempas angin misalnya kayak gini, ya atau ada earthquake gempa bumi sehingga gini, ya atau di sini ada sandaran kemudian jatuh kayak gini kan, nah kan kayak gini jatuh otomatis yang sebelah kiri ini keangkat nih, nah gitu pas keangkat gini jatuh gini, ah kan sadar, sadarnya setelah terangkatnya salah satu sisi pantat, paham? Kalau kayak gitu maka intaqadha wudu'uhu, maka batal wudunya. Wa in kana ba'dahu, tapi kalau misalnya terjadi pengangkatan tersebut setelah intibahnya, setelah sadarnya dia, maka fala yantaqid, maka tidak batal wudunya. Ngerti? Iya kan? Begini terus sadar, angkat dikit, maka enggak batal wudunya. Enggak batal. Sekali lagi, karena dalam mazhab Syafi'i tidur nancep gini tidak membatalkan wudu selama dua sisi pantat tersebut masih menempel di muka bumi, gitu kan? Iya. Wa kadza idza kana az-zawalu ma'ahu aw syakka fala yantaqidu wudu'uhu. Begitu juga kalau misalnya az-zawal ma'ahu. Apa artinya di sini? Salah satu az-zawal ma'ahu yaitu terangkatnya salah satu sisi pantat tersebut bersamaan dengan intibah, yaitu idza kana zawalu ma'a intibahihi, yaitu sadar tapi sambil ginian, ya, sambil gini ya, maka itu tidak batal wudunya. Au syakka, atau ragu, saya ragu tadi mengangkat ininya tadi keangkat setelah saya sadar atau enggak ya. Nah seperti ini tinggalkan keraguan, kembali ke asli dari madhabnya yaitu duduk seperti itu tidak membatalkan wudu. Li'annal aslu baqa'u taharah. Karena pada asalnya menurut mazhab Syafi'i, untuk orang yang tidurnya duduk, itu tetap suci. Walau nama ala qafahu mulsiqan maq'adahu bil ardi intaqadha. Kalau misalnya dia tidur dengan ala qafahu. Qafa itu bagian tumbuh rambut yang belakang. Batasan bagian tumbuh rambut belakang. Ya. Sandaran gitu, tidur sandaran mulsiqan maq'adahu bil ard, sambil dia duduk mantap ke tanah. Nah, paham di sini? Antum bedakan antara senderan dengan nama ala qafa. Tidur senderan biasa, duduk senderan berarti kan punggung yang antum kena, punggung dan memang ini kena, tapi ya punggung juga kena. Tapi kalau misalnya ini ala qafa, itu benar begini. Ya. Itu udah seperti apa? Mulsiqan, tapi dia maq'adnya mulsiqan bil ard. Yang seperti ini intaqadha. Batal wudunya. Tidak dianggap sebagai orang yang mantap. Orang yang mantap. Orang yang enggak mantap berarti bukan. Maksudnya tidurnya bukan dalam posisi mantap. Walau kana mustathfira, seandainya dia mengikatkan sesuatu bisyai'in ke duburnya, mengikatkan sesuatu ke duburnya, sesuatu intaqadha aidan al madhab, walaupun dia pas duduk kayak gini, tidur duduk kayak gini, dia ikut sesuatu, dia apa namanya sumbat pantatnya dengan apa ya, demi tidak melanggar madhab ini, maka ya, dia disumpel, iya, jangan poin jangan yang keluar, gitu. Ya, atau apa gitu, atau diikat pakai apa supaya tetap rapet gitu. Iya, sebelum tidur tali nggak bakal keluar apa-apa nih. Ya. Iya, makanya seperti itu tetap dalam mazhab ini tetap disebut batal. Wa'alam anna syafi'iyya wal ashaba qalu, ketahuilah Syafi'i dan para ashab mereka berkata, yustahabbul wudu'u minan naum, dianjurkan wudu disebabkan tidur. Di sini kata yustahabbul wudu'u minan naum wa in kana mumakkilan maq'adahu minal ardi lil khuruji minal khilaf. Ya, ketahuilah ini kan tadi kita tahu bahwasanya tidur duduk dalam mazhab Syafi'i, duduk mantap itu tidak batal wudunya, tetapi tetap dianjurkan warwudu khurujan minal khilaf, untuk keluar dari khilaf. Wallahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan, ikhwan? Atau cukup? Cukup insyaallah untuk